إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada hadis yang sadis wal ishrun, yang ke-26. وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-26 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan apa yang telah kita bahas tentang sedekah. Ada sedekah yang yata'adda naf'uha ila ghairihi, ada sedekah yang la yata'adda ila ghairihi bal ila nafsi. Ada sedekah yang kebaikannya kepada orang lain, ada sedekah yang kebaikannya pada diri sendiri, dijuluki sedekah juga. Di sini dirincikan bahwa kullu sulama minan nas, di setiap sendi-sendi bagi manusia ada sedekah. Kullu yaumin, setiap hari, setiap terbit matahari ada sedekahnya. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah, menamaikan antara dua orang termasuk sedekah. Membantu seseorang atas kendaraannya, mengangkatkan dia ke atas kendaraannya, atau membawakan barangnya ke atasnya, itu juga sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah, ucapan yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah, dan setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid termasuk sedekah. Dan tumyutul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan manusia, itu juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, hadzal hadits kharrajahu min riwayati Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah. Hadits ini dikeluarkan dari riwayat Hammam ibn Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa kharrajahu Al-Bazzar, dan dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dari riwayat Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sangat sahih, dikeluarkan juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dan juga Al-Bazzar dan lainnya. Dan juga ketika membahas tentang catatan hadis, diriwayatkan bahwa Abu Hurairah termasuk yang mencatat hadis setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian catatannya disadur oleh Hammam Ibn Munabbih ini, yang disebut namanya di sini. Dan tulisan Hammam Ibn Munabbih sampai hari ini masih ada, dan adanya di museumnya orang-orang Barat, sehingga mereka itu seharusnya sangat yakin dengan keautentikan hadis. Ya. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Dan mereka berkata dengan kalimat bahwa hadis itu dicatat setelah sekian ratus tahun, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Di sini kalimat syubhat. Karena secara resmi, iya. Secara resmi ditulisnya baru saat di mana Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengumumkan siapa yang memiliki hadis, siapa yang menghafal hadis, hendaklah dicatat dan dikumpulkan. Maka saat itu disadur secara resmi dengan perintah dari khalifah. Bukan berarti tidak ada yang mencatat di masa Rasulullah SAW hidup, apalagi ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika hidup masih ada para sahabat yang tidak berani mencatat, karena Nabi menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas, la taktubu anni ghairul Qur'an. Jangan catat dariku selain Qur'an. Maka mereka semua mencatat Qur'an, tidak ada mencatat hadis. Tetapi ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi, seperti Abu Syah. Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Ketika Abu Syah menyatakan, aku ingin khutbahmu tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Berarti khutbah wajah Rasulullah SAW juga tercatat untuk Abu Syah dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al-As yang mencatat, kemudian ketika dilarang, kamu mencatat segala sesuatu dari Rasulullah SAW. Padahal Nabi, padahal dia manusia, kadang berbicara marah, kadang ridho. Anak ini, remaja ini datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku mencatat semua ucapanmu, kata mereka begini dan begitu. Fa'aumaha bi'asbu'ihi ila fihi, mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, kemudian berkata, tulislah. Walladhi nafsi biyadi, ma kharaja minhu illa haq. Apakah asyara mengisyaratkan ke mulutnya itu maknanya apa yang keluar dari sini kecuali hak, tidak keluar kecuali hak, tulis semua. Atau maknanya jangan sampaikan pada orang lain, tulislah. Sehingga yang lain tulis hadis, beliau nulis, yang lain tulis Quran, beliau nulis hadis. Sehingga tetap hikmahnya terjaga, tidak tercampurnya antara Quran dengan hadis. Apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, maka mereka sudah merasa larangan tadi sudah tidak ada, karena Quran sudah lengkap, sudah terpisah. Maka mereka pun mulai mencatat, di antaranya Abu Hurairah yang beliau namakan catatannya As-Sahihah, sedangkan Abdullah bin Amr bin Auf menulis judul catatannya dengan As-Sadiqah. Qala, kembali kepada kita. Qala al-insanu 360 'azman. Makanya saya tadi memperterjemahkan sendi itu ragu-ragu. Sebab sulama bukan sendinya, tapi tulang antara sendi ke sendi. Apa namanya? Ruas. Ya. Itu dikatakan bahwa manusia memiliki 163 ruas. Au 36 sulama. Alaihi fi kulli yaumin sadaqah. Yang semuanya harus setiap harinya ada sedekah bagi masing-masing ruas yang ada pada seseorang. Berarti disebutkan di sini 163 atau 136, wallahu taala a'lam. Qalu 36 kan? Nah. Jadi itu salah sun. 360. Ah, yang awalnya, iya. Alisa salah tu mi awas itu, betul. 360, betul. Awas itu tu nuat salah sulama. alaihi fi kulli yawmin sadaqah. Qalu faman lam yajid, bagaimana kalau seorang tidak mendapatkan? Qala ya'mur bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Qalu faman lam yastati', siapa yang tidak mampu? Qala yarfa' azman 'anil tariq, menyingkirkan tulang dari jalan, khawatir menyucuk seseorang. Qalu faman lam yastati', kalau itu juga tidak mampu, qala falyu'in dha'ifan, bantulah orang yang lemah. Qalu faman lam yastati'u dhalik, kalau dia tidak mampu juga, qala falyada'an nas min syarrihi, kalau tidak mampu juga, paling tidak dia menahan diri dari kejelekan pada manusia. Paling tidak kamu tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Dari kharaja muslimun min hadits Aisyah, faman dzakara Allah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuliqa ibnu Adam ala 60 wa 300 mafsil, bahwa manusia diciptakan dari 360 mafsal sendi. Faman dzakara Allah wa hamida Allah, siapa yang menyebut Allah, siapa yang memuji Allah, wa halala Allah dan bertahlil, wa sabbaha Allah dan bertasbih memuji Allah azza wa jalla, hajran an tariqil muslimin, atau azala atau menyingkirkan, hajaran batu, tersebutkan tulang sekarang batu, pokoknya yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, aw azala syaukah, atau menyingkirkan duri, aw azala azman, atau menyingkirkan tulang, aw amara bil ma'rufin aw nahya 'anil munkar aw 'an munkarin, apakah menyuruh pada yang ma'ruf atau mencegah dari kemunkaran, adada tilka 60 wa 300, sejumlah 360 tadi, amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, maka dia sampai di sore hari dalam keadaan dia sudah terlindungi dari api neraka, karena sudah menunaikan hak-hak dari seluruh tubuhnya, masing-masing ruas ada sedekahnya. Wa kharaja muslimun aydan min riwayat Abi al-Aswad ad-Dili, ada juga yang membacanya ad-Du'ali. Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu al-Aswad, dari Abi Darrin, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, setiap pagi bagi setiap ruas dari salah seorang kalian ada sedekahnya yang harus dikeluarkan. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan la ilaha illallah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu akbar sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh pada yang baik sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah dari kemunkaran juga sadaqah. Wa yujzi'u min dhalika raka'atani, dan mencukupi hal itu dua rakaat, yarka'uhuma min ad-duha, akan mencukupinya dua rakaat dari salat duha. Kalau salat duha dua rakaat, berapa takbirnya, berapa bacaan Qur'annya, berapa ucapan subhan rabbiyal azim dan subhan rabbiyal ala ila akhirih, itu semuanya mencukupi untuk sedekah 360 ruas. Wa kharaja al-imamu Ahmad wa Abu Dawud min hadith Buraidah anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fil insani 360 mifsalan, pada seseorang ada 360 mifsal sendi. Fa'alayhi an yatasaddaq an kulli mifsilin o mafsilin minhu bisadaqah, hendaklah dia bersadaqah untuk setiap sendinya satu sadaqah. Qalu wa man yutiqu dhalika ya nabiyallah, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk bersadaqah 360 tadi? Qala an-nukha'atu fil masjid tadfinuha wa syai'u tunahhihi 'anil tariq فإن لم تجد فرأت الضحى تجزئك. Kamu lihat ada nuqa'ah, lendir yang keluar dari hidung di masjid, kemudian kamu kubur, itu sudah sedekah. Syai'un tunahihi, sesuatu yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan dari jalan, itu juga sudah sedekah. Kalau kau tidak dapati dua rakaat duha, itu akan mencukupimu. Rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud al-Tahawi dalam Mushkil al-Athar. Wa fi sahihan, dan dalam dua kitab sahih. Dari Nabi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah, atas setiap orang muslim ada sadaqah. Qalu fa in lam yajid, bagaimana kalau dia tidak dapati? Qala fa ya'mal bi yadihi, hendaklah dia beramal dengan tangannya. Fa yanfa' nafsahu wa yatasaddaq, akan bermanfaat buat dirinya dan dia bersedekah. Qalu fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu, aw lam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukan. Qala yu'inu dal hajah al malhuf, membantu orang yang membutuhkan. Al malhuf, yang sangat menginginkan pertolongan. Lahafan. Qalu fa in lam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukannya, qala fal ya'mur bil khair, dia menyuruh pada kebaikan. Ya akhi, enggak ke masjid, pergi ke masjid. Ya akhi, mestinya kamu seperti ini. Bukankah Allah menyatakan itu sudah cukup sedekah? Aw qala bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, kalau juga dia tidak melakukannya, qala fal yumsik 'ani syarr, kalau enggak bisa berbuat baik apapun, paling tidak engkau jangan berbuat jelek pada manusia. Fal yumsik 'ani syarr, tahan diri dari kejelekan. Fa innahu lahu sadaqah, maka itu pun sedekah buat dirinya. Rawi Bukhari Muslim. Wa kharaj Ibn Hibban fi sahihi, dari hadis Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala kulli mansimin min ibni Adam sadaqah, bagi setiap tulang yang ada pada anak Adam ada sadaqahnya. Kulla yaum, setiap harinya. Faqala rajulun minal qawm, berkata seseorang dari kaum, wa man yutiqu hadha, siapa yang akan mampu ya Rasulullah setiap hari harus sadaqah? Karena mereka biasanya memahami sadaqah itu mengeluarkan sesuatu, harta yang dia berikan pada fuqara al-masakin. Setiap hari harus sedekah. Siapa yang mampu? Qala amru bil ma'ruf sedekah. Wa nahi anil munkar sedekah. Wal hamlu 'ala ad-dha'if sedekah. Menyuruh pada yang baik sedekah, melarang dari yang munkar sedekah, memikul beban orang yang lemah juga sedekah. Wa kullu khatwatin yakhthuha ahadukum ila shalah, dan setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid untuk salat, itu juga sedekah. Rajahu al-Bazzar. Wa bi riwayah 'ala kulli misamin min al-insani sadaqah. Nah, tadi minsam, sekarang misam. Min al-insani sadaqah kulla yawmin aw salatin. Fa qala rajulun hadha min ashaddi ma ataitana bihi. Ini adalah perkara yang dahsyat yang kau bawakan untuk kami ya Rasulullah. Faqala inna amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar salah sadaqah. Sesungguhnya menyuruh pada yang baik, menjaga dari yang munkar, salat itu juga sadaqah. Wa hamluka 'ala ad-dha'ifi salah, dan engkau memikul beban orang yang lemah itu juga salah. Wa inha'uka al-qadar 'anil tariq salah, engkau singkirkan gangguan dari jalan juga salah. Wa kullu khatwatin taqtuha ila as-salati salah, dan engkau langkahkan setiap langkah untuk salat itu juga salah. Aw bi riwayah al-Bazzar, imatatul ada 'anil tariq sadaqah, menghilangkan gangguan dari jalan juga sadaqah, atau disebutkan salah. Wa qala ba'dhum yuridul misam kullu 'udwin, Tadi kan ada yang mensam, ada yang misam. Kalau misam itu adalah kulla udwin, setiap anggota badan ada sadaqahnya. Ala hiddah maqudur minal wasam, diambil dari kata al-wasam yang artinya dinamai atau disebut. Ini tangan, ini jari, ini ruas, ini kepala, itu semua yang bernama dari tubuhmu itu ada sadaqahnya. Wa huwa alama, al-wasam adalah tanda atau nama, alamat. Id ma min 'azmin wala 'irqin wala 'asabin illa wa 'alaihi atharu sun'illah. Karena tidaklah dari satu tulang pun, tidak pula ada satu urat pun, tidak ada satu otot pun, kecuali padanya ada asharu sun'illah, ada tanda-tanda ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala al-abdi as-syukru, maka seorang hamba hendaklah bersyukur ala dhalika lillahi walhamdulahu, hendaklah dia bersyukur kepada Allah atas yang demikian dan memujinya ala khalqihi, atas ciptaan-ciptaannya, sawiyan, sahihan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna. Kita diberi mata sempurna, diberi telinga sempurna, diberi tangan sempurna, diberi kaki sempurna, diberi semua anggota badan, urat-urat, sendi-sendi, semuanya sempurna. Maka syukurilah dengan sadaqah. Wa hadha huwa al-muradu biqawlihi, inilah yang dimaksud dengan ucapannya alaihi salatu kulli yaumin, atasnya harus ada salatnya setiap hari. Kalau kita salat, tangan bergerak, kaki bergerak, kepala bergerak, mulut berucap, lidah berbicara, hati juga berdoa ila akhir. Semuanya salat. Li'anna salat tahtawi ala alhamdi wa syukri wa tana. Disebut salat karena salat itu terkandung di dalamnya alhamd, pujian, wa syukur, rasa syukur, wa tana, sanjungan. وخرج الطبراني من وجه آخر dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma rafa' al-hadith ila an-nabi, dimarfu'kan hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala kulli sulama, atas setiap ruas tulang, au ala kulli udwin, atau atas setiap anggota badan dari bani Adam, fi kulli yaumin, di setiap harinya harus dikeluarkan sedekahnya. Wa yujzi'u min dhalika raf'at ad-duha, dan mencukupi semua itu dengan raf'at ad-duha, dengan dua rakaat duha. Wa yurwa min hadits Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ala kulli nafsin fi kulli yawmin sadaqah, bagi setiap jiwa di setiap harinya ada sadaqah. Qila fa in kana la yajidu shay'a, bagaimana kalau dia tidak punya apapun untuk disedekahkan? Qala alaysa basiran shahman fasihan sahih, bukankah dia dalam keadaan basira, bisa melihat, shahman, gemuk, sahih, sehat, fasih, lancar berbicara? Apa maknanya? Maknanya bisa bersedekah karena dia basir, memiliki pandangan, memiliki ilmu, bisa menasihati orang dengan ilmunya. Shahman, kuat, gemuk, bisa mengangkatkan barang orang lain. Fasih, bisa berbicara, bisa menasehati seseorang. Sahih, sehat. Qala bala, ketika ditanya, bukankah dia basiran syahman sahihan fasiha, kata mereka, bala, tentu. Qala yu'ti min qalilihi wa kathiri, berikan apa yang kamu punya tadi, kesehatan, pandangan, kelancaran berbicara, semuanya, kekuatannya, kamu pakai sedikit ataupun banyak. Wa inna basaraka lil manqusi basaruhu sadaqah, pandanganmu untuk yang lemah pandangannya sedekah. Ada orang tua begini-begini ngelihat tulisan sampai diangkat kacamatanya. Tanya, "Pak, baca itu ya?" "Iya, apa deh itu bacanya?" "Bacakan, itu sedekah." "Itu ini. Bapak mau kemana?" "Saya mau cari, oh bukan yang ini, yang sana. Ini loket lain." Itu sedekah. Basaruka, pandanganmu, lil manqusi basaruhu, untuk yang kurang pandangannya, sedekah. Wa inna sam'aka lil manqusi sam'uhu sedekah. Demikian pula sebaliknya, atau demikian pula masalah pendengaran, orang yang pendengarannya sehat terhadap yang pendengarannya kurang juga sedekah. Tadi pengumuman apa ya? Gak jelas dia dengar. Kamu terangkan, kamu pendengarannya bagus. Nanti diumumkan begini-begini Pak. Tenang. وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي. Demikian para ulama dalam menjelaskan sebuah hadis supaya tergambar apa yang terkandung dalam hadis, dibawakan hadis-hadis yang semakna dengan itu dari mulai yang paling sahih sampai yang di bawahnya sampai atsar aqwal sahabat. Maka ketika kita baca sekian riwayat tergambar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang kullu sulama atau ala kulli sulama, setiap anggota atau setiap ruas-ruas tulang ada sedekahnya. Wa qad dzakarna fi syarh al-hadits al-madhi. Kita sudah sebut dalam penjelasan hadis yang lalu. Hadis Abi Darrin alladhi kharrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis Abi Darr yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha sadaqah." Tidaklah dari jiwa seorang hamba kecuali atasnya ada sedekah. Fi kulli yawmin tala'at fihi syams. Setiap hari, setiap terbit matahari. Qila ya Rasulullah, "Wa min aina lana sadaqah?" Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dari mana kami bisa bersedekah tiap hari? Natasaddaq biha?" Qala, "Inna abwabal khairi lakasirah." Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. At-tasbih wat-tahmid wat-takbir wat-tahlil wal-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar wa tumitul adha 'anil tariq wa tusmi'ul asam wa tuhdil a'ma wa tadullul mustadal 'ala hajatihi wa tas'a bi shiddati saqayka ma'al lahafan al-mustaghith وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك. Maka dirincikan oleh Nabi, bukankah pintu-pintu kebaikan itu banyak? Bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menyingkirkan gangguan dari jalan, memperdengarkan orang yang tidak dengar, wa tuhdil a'ma, menuntun orang yang buta, wa tadullul mustadal 'ala hajatihi, menunjukkan kepada orang yang meminta petunjuk atas hajat-hajatnya, wa tas'a bi shiddati saqayk, kamu berusaha dengan kuatnya dua kakimu, dua betismu, membantu orang yang lahafan, yang membutuhkan bantuan, al-mustaghith, yang membutuhkan pertolongan, wa tahmil bi shiddati dhira'ayk, atau kamu bawa dengan kekuatan lenganmu ma'al da'im, orang-orang yang lemah. Sini Pak, saya bawakan. Fahada kulluhu sadaqah. Itu semua sadaqah darimu. Ala nafsik, untuk dirimu. Masya Allah. Orang mukmin, orang yang saleh akan menjadi orang yang paling baik. Akan menjadi orang yang perangainya paling baik. Sosialnya paling baik. Tidak harus kemudian jadi sosialis. Nah, karena mereka merasa yang paling hebat dalam mementingkan masyarakat dan orang lain adalah sosialis. Terkesan yang namanya ahlu sunnah, salafiyun adalah orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri, kelompoknya sendiri, ila akhirnya. Padahal tidak demikian. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah. Maka ucapan Nabi, setiap sulama dari manusia atasnya ada sadaqah, dikatakan oleh Abu Ubaid rahimahullah, al-sulama adalah fil asl azmun, adalah tulangnya. Jadi kalau mefsal, sendinya. Kalau sulama itu tulangnya. Azmun yakunu fi firsinil ba'ir. Qala fa ka'anna ma'na al-hadith ala kulli 'azmin min 'azm min 'idham ibni Adam sadaqah. Asalnya adalah tulang yang ada pada firsnil ba'ir. Saya enggak tahu apa firsnya. Tapi kemudian dipakai untuk seluruh tulang yang ada pada tubuh. Dikatakan ruas tulang. Maka seakan-akan maknanya adalah kulli 'azmin min 'idham ibni Adam, setiap ruas tulang yang ada pada anak Adam ada sedekahnya. Yushiru Abu Ubaid ila anna sulama ismun li ba'd al-'idham. Abu Ubaid mengisyaratkan bahwa kalimat sulama sesungguhnya tulang dari sebagian tulang dijuluki dengan sulama. Tapi kemudian dipakai meluas untuk seluruh tulang. Ba'd al-'idham as-sighar, yaitu tulang-tulang yang kecil-kecil atau ruas-ruas. Alati fil ibil, yang ada pada unta. Tsumma 'abbara biha 'anil 'idham fil jumlah, kemudian diungkapkan dengan kalimat sulama untuk seluruh tulang-tulang secara umum. Binisbah ilal adamihi, untuk manusia ataupun selain manusia dikatakan sulama. Fa ma'na al hadits 'indahu, maka makna hadis menurut Abu Ubaid rahimahullah, 'ala kulli 'azmin min 'idham ibni Adam sadaqah. Berarti maknanya, makna hadis, setiap tulang belulang yang ada pada anak Adam semuanya harus ada sedekahnya. Sedekah buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, semua. Nah, waqala ghayruhu, adapun selain beliau berkata, as-sulama 'azmun fit tarfil yadi wal rijli, tulang di ujung tangan dan di ujung kaki, yang tadi diterjemahkan ruas-ruas jari, ya. Itu dijuluki sulama. Wa kana bidzalik, dan dijuluki dengan itu karena dari kata kunyah. An jami'i idhamil jasad, dijuluki dengan nama sulama walaupun asalnya adalah ruas-ruas yang ada di jari kaki dan jari tangan, tetapi dipakai meluas. Kana bidzalik, dikinayahkan atau dikunyahkan dengan itu semua tulang-tulang yang ada pada tubuh. Wa sulama jam'un, wa qila huwa mufrad. Sulama dikatakan jamak. Wa qila huwa mufrad. Ada yang berkata itu mufrad. Ana. Wa qad dzakara ulama at-tibb, atau dia mufrad lafadznya, jamak maknanya. Yaitu ismu jam'in. Wa qad dzakara ulama at-tibb, para ulama at-tibb, para ahli-ahli kedokteran berkata, menyebutkan, anna jami'a 'idhamil badan, bahwa seluruh tulang belulang yang ada pada tubuh, mi'atani wa thamania wa arba'una 'azman, ada 248, betul, siwa as-samsamaniyah, siwa as-samsamaniyat. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian mereka berkata, hiya 360 azman, 360 tulang. Yadhhar minha lil hissi 200, tampak bagi orang yang bisa meraba, hiss itu dengan rabaan, yang bisa dilihat 265 azman, 265. Wal baqiyah, sisanya kecil. La tadhhar, tidak tampak, enggak bisa diraba. Yang dijuluki dengan samsamaniyah. Di antaranya tulang ekor. Mau bisa kelihatan satu jepekan, bukan itu. Dia kecil sekali. Bahkan tidak tampak dalam pandangan mata. Yang dikatakan manusia disusun oleh Allah SWT dari tulang tersebut, dan ketika hancur, tidak hancur tulang tersebut, dan nanti akan dibangkitkan dan tulang tersebut juga. Berarti mereka para ulama yang mana tulang tersebut? Qala, dikatakan samsamaniyah, ini yang kecil, yang tidak bisa teraba. Wa hadhihi al-ahadith tusdiqu hadha al-qawl, membenarkan ucapan ini. Wa la'alla sulama 'abbara biha 'an hadhihi al-'idham as-sighar, dan bisa jadi kalimat sulama itu mengisyaratkan pada tulang yang kecil-kecil tadi. Tentunya kalau yang kecil saja ada sedekahnya, apalagi yang besar. Artinya tulang-tulang yang kecil-kecil dalam tubuh manusia ada sedekahnya. Tentu maknanya semua tulang-tulang yang ada pada manusia, termasuk yang kecil-kecil sekalipun, termasuk samsamaniyah, juga ada sedekahnya. Wa hadhihi al-ahadith tasduq hadha. Kama annaha fil asl ismun li asghar ma fil ba'ir min al-'idham. karena memang asal katanya diambil dari tulang yang terkecil dari tulangnya unta. Wa riwayatul Bazzar li hadits Abi Hurairah yashhad li hadza. Demikian pula riwayat Bazzar dari hadits Abi Hurairah menunjukkan hal demikian. Haitsu qala fiha, di mana dalam hadis tersebut disebutkan au sittatun wa thalathuna sulama atau sittatun wa thalathuna sulama. Wa qad kharrajahu ghairul Bazzar wa qala fi inna fil hib ibn Adam 660 azman, bahwa dalam pada anak Adam ada 660 tulang. Wa hadhihi riwayah ghalat, tapi riwayat yang salah. Wa fi hadits Aisyah wa Buraidah disebutkan 360 mifsalan, itu yang sahih, 360 sendi. 360 sendi berarti 360 tulang. Bisa enggak dikatakan seperti itu? Masa enggak bisa? Sambungan sini, sambungan sini, satu. Sambungan berikutnya, satu lagi. Kurang lebih. Wa bima'na al-hadith anna tarkib hadhihi al-'idham wa salamatuha wa sulamatuha min a'zami ni'amillah. Berarti makna hadis ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa tersusunnya tulang belulang yang ada pada diri kita dari tulang yang sulamatuha, yang terkecil-kecilnya sampai yang terbesarnya, itu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fa yantaju kullu 'azmin minha ila sadaqah. Maka setiap tulang belulang, setiap sendi, setiap yang ada pada diri kita harus ada syukurnya, harus ada sedekah. Ya tasaddaq ibnu Adam anhu, yang seorang anak Adam hendaklah bersedekah untuk mensyukuri nikmat tersebut, setiap tulang. Liyakuna dzalika syukran li hadhihi nikmah, agar menjadi syukur terhadap nikmat tersebut. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan engkau terlalaikan dari Rabbmu yang karim? Alladzi khalaqaka fasawwaka, yang menciptakan engkau dan menyempurnakan engkau. Fa'adalaka, dan menyeimbangkan engkau. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk apa sekehendaknya Allah susun kamu. Ini disuruh agar manusia jangan lalai. Mangkorroka, kerabikal karim. Mengapa engkau melupakan, melalaikan Allah yang menciptakan kamu, yang menyusun kamu dari tulang belulang, yang menjadikan kamu sempurna, yang menjadikan kamu sehat, kuat, yang membentuk kamu dengan bentuk yang sangat bagus. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah yang membentuk kamu dan yang menjadikan kamu, menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali kalian yang mau bersyukur, kata Allah. Atau ayat lainnya dalam surat An-Nahl, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kata Allah, dialah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun, dan Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian mau bersyukur. Wa qala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Bukankah kami, kata Allah, yang menjadikan untuknya dua mata dan lidah dan dua bibir? Kami yang menjadikannya. Tentunya yang disebut ini sebagiannya, maknanya adalah seluruhnya. Bukankah kami menciptakan kalian sempurna dengan kedua matanya, dua bibirnya, kedua telinganya, dengan seluruh ruas-ruasnya, tulang belulangnya, kullu zulama. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka setiap hari harus kita mengeluarkan sedekah untuk mensyukuri 360 tulang belulang yang ada pada diri kita. Qala Mujahid, hadhihi ni'amun minallahi mutabahira yuqarriruka biha kaima tashkur. Kata Mujahid, ini kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan, ditunjukkan, ditetapkan untukmu, bagaimana kamu bersyukur? Untuk dilihat bagaimana kamu bersyukur. Adapun pemberian di luar tubuh itu ziyadatu khairin, ziyadatu nikmatin, tambahan kenikmatan lain. Pada diri kita saja sudah banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat? Belum diberi rezeki, diberi kemudahan, diberi buah-buahan, diberi segala macam kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipergilirkan siang dan malam, diturunkan hujan ila akhir. Wa qara al-Fudail lailatan wa qara al-Fudail lailatan hadhihi al-ayah. Suatu malam Fudail seperti Ibn Iyad rahimahullah membaca ayat ini. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Qala fabaka, maka menangislah beliau. Fasu'ila an bukaihi, ditanya tentang tangisannya, mengapa engkau menangis? Faqala hal bittu lailatan syakiran lillahi an ja'ala laka 'aynayn tubsir bihima. Apakah engkau bermalam dalam keadaan syukur pada Allah karena engkau diberi oleh Allah dua mata yang kau bisa melihat dengan keduanya? Hal bitta lailatan syakiran lillah, apakah pernah engkau bermalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan untukmu lisanan bisa berbicara, tantiqu bihi wa ja'ala yu'addid min hadhihi ad-darb. Mulailah dia menghitung satu persatu. Apakah engkau tidak bersyukur suatu malam karena Allah menjadikan untukmu telinga, untukmu tangan, ila akhir. Wa rawi Ibn Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala inna rajulan busita lahu min ad-dunya. Sesungguhnya ada seseorang yang diluaskan untuknya dunia. Fantaza'a ma fi yadihi faja'ala yahmadullah azza wa jal wa yusni alayhi hatta lam yakun lahu firashun illa ila buri. Apa ini? Buri al-hasir al-mansud. Kecuali tikar saja. Orang diluaskan dunianya, kaya raya, tiba-tiba dicabut kenikmatan hartanya tadi, hilang. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah azza wa jalla, menyanjungnya sampai dia tidak memiliki hamparan kecuali tikar saja yang dianyam. Mansuj yakni dianyam. Masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusni alaihi. Wa busita lil akhar min ad-dunya, sedangkan orang yang lain diluaskan baginya dunia. Faqala li sahibil buri, maka dikatakan kepada orang yang memiliki tikar tadi, ara'aitaka anta ala ma tahmadullah azza wa jal, tidakkah engkau melihat pada dirimu yang kau memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang kau punya? Qala ahmadullah ala ma law utitu bihi ma utiya al-khalqu lam u'tihim iyyahu. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ma law utitu, apa yang kalau aku diberi, apa yang diberi pada makhluk-makhluk, lam u'tihim iyyahu, yang mereka juga tidak akan diberi sepertinya. Qala wa madza, kalaupun mereka, aku tidak diberi apa yang diberikan pada mereka, tapi aku diberi sesuatu yang mereka tidak dapat. Apa itu? Qala ara'aita basaraka, kamu tidak lihat matamu? Ara'aita lisanak? Ara'aita yadaik? Ara'aita rijlaik? Bukankah ini juga kenikmatan? Tidakkah kau melihat bagaimana tanganmu, matamu, lidahmu, tanganmu, ila akhir. Ini mirip dengan yang dikisahkan seseorang musibah juga, hilang hartanya seluruhnya, datang kepada seorang syekh mengatakan, aku begini, aku pernah musibah, ila akhir. Ditanya, bagaimana kalau engkau buta, maukah engkau menembus dengan seluruh hartamu untuk bisa melihat kembali? Dia katakan, aku akan tembus untuk bisa melihat kembali dengan hartaku. Bagaimana kalau tinggalmu tuli? Apakah engkau akan menebus dengan hartamu supaya bisa mendengar kembali? Aku akan tebus dengan seberapa pun. Bukankah? Sampai itu satu persatu. Setelah itu, Syekh tadi berkata, berarti pada dirimu ada sekian harta yang kamu hilang tadi. Yang tadi hilang itu, pada dirimu ada banyak. Kamu tadi bilang, mata saja kamu akan melek kembali kalau menebus hartamu seluruhnya. Kamu akan lakukan, saya akan lakukan. Karena sangat berharganya mata. Berarti pada matamu ada harta yang hilang tadi itu. Lebih. Pada telingamu ada, bahkan lebih. Pada tanganmu, pada semua diurutkan oleh beliau. Ini diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Wa bi isnadihi an Abi Darda annahu kana yaqul as-sihhatu ghina al-jasad. Dengan sanad yang disebutkan oleh Abi Darda bahwasanya kesehatan itu adalah kekayaan tubuh. Kalau dia sehat, kaya raya. Dia kaya raya. Wa an Yunus. Oh, ini sudah ada di sini. Yang saya ceritakan tadi. Wa an Yunus ibn Ubaid anna rajulan syaka ilayhi dhiqa halih. Diriwayatkan dari Yunus ibn Ubaid rahimahullah, seseorang datang mengadu, mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang kekurangan serba hal, hilang harta, hilang seluruhnya. Faqala lahu Yunus, ayasurruka anna laka bibasarika hadha alladhi tubsiru bihi 100,000 dirham? Bagaimana pendapatmu? Mata yang kamu bisa melihat dengannya itu, bagaimana kalau dibeli atau diganti dengan 100,000 dirham? Ditebus 100,000 dirham? Kalau rajulah, enggak mau. 100,000 dirham, enggak mau. Qala fa biyadika 100,000 dirham. Berarti di tanganmu ada 100,000 dirham. Itu uang emas. Berapa miliar itu? Faqala, kemudian dikatakan lagi, la qala fa bi rijlaika. Bagaimana kalau dengan dua kakimu diganti dengan 100,000 dirham? Tidak, aku tidak mau. Qala fa dzakarahu ni'amallahi, disebutkan satu persatu. Mau ditukar dengan 100,000 dirham? Maukah telingamu ditukar 100,000 dirham ila akhirnya? Faqala Yunus, ara indaka 100,000. Berarti aku melihat pada dirimu ada ratusan ribu dirham. Pada dirimu ada miliaran harta. Wa anta tashkur haja, sedangkan engkau masih mengeluh. Padahal pada dirimu ada kekayaan yang sekian banyaknya. Wa an Wahab ibn Munabbih, diriwayatkan pula dari Wahab ibn Munabbih, qala maktubun fi hikmati Ali Daud. Ditulis dalam hikmah Ali Daud. Al-afiyatu al-mulkul khafi. Al-afiyah, kesehatan, keselamatan diri, itu adalah kerajaan yang tak terlihat. Jadi kamu itu raja yang kaya raya, memiliki kerajaan. Mana pada badan pun yang sehat semuanya. Betapa orang yang sakit ingin melihat, tidak bisa matanya melihat dengan baik. Ingin mendengar, tidak bisa telinganya mendengar dengan baik. Ingin bergerak, tidak bisa badannya bergerak dengan baik. Untuk mengangkat tangannya dia tidak mampu karena sudah kena stroke. Berarti dia dalam keadaan berkurang. Tetapi ketika dia sehat, kamu itu kaya raya dan kamu itu raja yang bisa memerintahkan di bawah kerajaanmu seluruhnya. Kamu bisa melihat, bisa mendengar, bisa menggerakkan tangannya, bisa mengambil, bisa meletakkan, bisa bersalaman, mulutnya bisa menasehati, bisa berbicara, bisa beramar ma'ruf, bisa menahi munkar, kakinya bisa mengajak badanmu ke masjid, ila akhirih. Masya Allah. Wa an Bakr al-Muzani qala ya ibna Adam in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allah 'alayk faghammid 'aynayka. Wa fi ba'd al-athar kam min ni'matin lillahi fi 'irqin sakinin. Dari Bakr al-Muzani, dia berkata, wahai anak Adam, kalau engkau ingin mengetahui kadar apa yang Allah berikan padamu dari kenikmatan-kenikmatan, pejamkan matamu. Pejamkan kedua matamu. Wa fi ba'd al-athar Di dalam beberapa asar-asar disebutkan, kemudian kam min ni'matin lillah, berapa banyak nikmatan milik Allah atau dari Allah dalam uratmu yang tenang, yang diam. Kamu berapa jam, apa yang ada pada dirimu dari kenikmatan Allah? Tentunya sangat banyak. Kalau dia lebih jauh berpikir, kullu sulama ni'mah, setiap sulama adalah ni'mah. Misalnya tangan nikmat, tapi kalau lebih rinci lagi, kamu tangan dalam keadaan gak ada ruas-ruasnya, gak nikmat, susah. Tapi ruas-ruas ini kamu bisa memegangnya dengan mudah, bisa menggerakkannya, itu nikmat. Berarti bukan hanya tangan, dan ruas-ruasnya, dan jari-jarinya, dan apa yang ada di dalamnya, dan urat-uratnya, dan aliran darahnya, ila akhirnya. Hadhihi kulluha ni'matun. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Hadis dalam riwayat Bukhari dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan, yaitu sihah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Fa hadhihi an-ni'am mimma yus'alu al-insanu 'an syukriha yawm al-qiyamah. Kenikmatan-kenikmatan inilah yang nanti manusia akan ditanya tentang syukurnya. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Apa syukur yang kamu lakukan sebagai syukran lillah? Wa yutalab bihi kama qala ta'ala, dan akan dituntut untuk syukur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Alhamdulillah mutakatsir. Setelah malaikat kalian bermegah-megahan, atazurtumul maqabir, sampai kau masuk dalam yang kubur. Sampai Allah katakan di akhirnya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Ketika itu nanti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة ذكرنا الترمذي عن ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم. Awal pertama ditanya seorang hamba tentangnya pada hari kiamat dari kenikmatan-kenikmatan. Fayaqulu lahu, akan dikatakan kepadanya, alam nusah laka jisma wa nurwiyaka minal ma'il barid, bukankah kami menjadikan kau sehat, menjadikan badanmu sehat, bukankah kami telah mencukupi untukmu air yang dingin sehingga engkau tidak kehausan, ila akhirnya. Dan juga termasuk hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika didatangi oleh seseorang, "Ya Abu Hurairah, sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah sallam." Maka dia berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah sallam di rumah ini dengan telingaku ini." Kemudian dia tidak bisa lanjutkan karena beratnya hadis yang akan disampaikan. Terdengar suara syahid. Syahid itu suara napasnya. Kemudian mengucapkan lagi, diulang lagi, "Aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini dengan telingaku ini." Berhenti lagi, terus menarik nafas lagi, diulangi lagi, "Aku dengar bahwa awaluma tus'ar bihimun nar talaka, bahwa pertama dinyalakan api neraka itu atas tiga orang." Bersebut ke satu persatu. Yang pertama qari, pembaca Quran. Dikatakan, "Bukankah engkau diberi kenikmatan demikian-demikian, apa yang kau lakukan?" Dia jawab, "Aku mengajarkan Quran, aku begini, aku begitu." "Kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau membaca Quran hanya ingin disebut sebagai qari, dan engkau sudah dijadikan dan sudah dikenal sebagai qari." Seret dia ke dalam api neraka. Maka diseret kakinya dengan kepalanya di bawah dan dilempar ke dalam api neraka. Yang kedua, orang kaya. Bukankah aku telah menjadikan kau kaya raya? Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab, aku bersedekah, aku membagikan harta kepada fakir dan miskin. Kata Allah, kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan. Fasuhiba ala wajhihi finnar. Maka diseret dengan kepalanya di bawah, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, mujahid fisabilillah. Berjihad fisabilillah. Ditanya, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kamu dengan badan kuat sehat? Aku berjihad fisabilillah. Kata Nabi, kata Allah Taala, kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut pemberani. Waqad qil, dan engkau sudah disebut pemberani di dunia. Fasuhiba bihi ala wajhihi finnar. Faulqiya finna. Okama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, awwalu man tus'ar bihi minnar. Awal pertama api dinyalakan atau tiga orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.